Apa hukum menggunakan alas kaki di area pekuburan? Tidak apa-apa insyaAllah. Yang terdapat larangannya memakai sendal. Nah, atau yang sama seperti sendal, seperti sepatu misalnya, hendaknya jangan dipakai di pekuburan.